الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah, dan masih dalam pembahasan seputar Al-Muharramat fi Nikah, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang lelaki. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan 7 arah dari hal-hal yang berkaitan dengan nasab keturunan dari wanita yang diharamkan dinikahi oleh seorang lelaki. Lalu berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, thanian, yang kedua, al-muharramatu bil-musaharah, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena adanya hubungan musaharah. Yang dimaksud musaharah ada hubungan iparan atau yang semisalnya, ada hubungan kekerabatan yang disebabkan karena akad pernikahan. Itu yang dimaksud al-musaharah. Jadi tidak ada hubungan kerabat dan tidak pula disebabkan karena hubungan persusuan, namun kaitannya dengan masalah terjadinya dan sempurnanya akad pernikahan, sehingga menyebabkan adanya hubungan tali pernikahan tersebut dari kerabat suami atau dari kerabat istri. Ada beberapa golongan yang mereka tidak diperbolehkan seorang wanita menikah dengan lelaki yang ada hubungan akad pernikahan tersebut. Wa yahrumu biha al-ati, dan yang diharamkan karena sebab adanya akad pernikahan al-musaharah berikut ini. Yang pertama, zaujatul abi. Zaujatu al-abi, istrinya bapak, tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Sekedar akad, seseorang menikah dengan seorang wanita, terjadi akad sempurna, maka anak dari lelaki tersebut tidak boleh menikahinya, menikahi mantan atau bekas dari istri ayahnya yang telah dia ceraikan. Wa mithluha zaujatul jaddi, dan yang semisalnya pula yang tidak boleh dinikahi adalah istri kakek abul abi, yaitu ayahnya ayah, kakek dari ayah. Wa zaujatul jaddi abul dan istrinya kakek dari arah ibu, ayahnya ibu. Ini tidak boleh nikahi. Misalnya ada seorang yang sudah tua, usianya 60 tahun. Dia memiliki cucu berusia 25 tahun, cucunya. Dan 60 tahun ini menikah dengan wanita berusia 25 tahun. Terjadi pernikahan. Kemudian setelah itu cerai. cucunya melihat, ya itu sebaya dengan saya. Boleh gak dia menikahinya? Jawabannya tidak diperbolehkan. Karena itu adalah istri ayah dan seterusnya ke atas, kakek. Kakek hukumnya sama dengan ayah. Wa yu'abbaru anhunna bi zaujatil usul, dan mereka ini diberi ungkapan dengan sebutan istri-istri al-usul dari pihak orang tua. Al-usul, kalau ke bawah disebut al-furu', ini ke atas. Maka istri ayah, istri kakek tidak boleh dinikahi oleh seseorang apabila telah pernah terjadi akad pernikahan dengan ayahnya atau kakeknya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Janganlah kalian menikahi apa yang telah dinikahi oleh wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Tidak diperbolehkan. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah lampau, yang pernah terjadi dahulu. Yani di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, apabila ada seseorang yang meninggal, maka istrinya itu boleh diwariskan. Ya. Jadi misalnya ada seorang, dia duda, dia punya anak, menikah dengan seorang wanita, berarti bagi anaknya itu adalah istri ayahnya, bukan ibunya, tapi istri ayahnya. Kalau dalam istilah kita, orang-orang menyebutnya ibu tiri, tapi tidak disebut bukan ibu sebenarnya, tapi istri ayah. Nah, dahulu di zaman jahiliyah, apabila ayahnya meninggal, istrinya ini boleh diwariskan kepada anaknya. Dalam artian anaknya diberi pilihan, mau menjadi istri kamu, silakan. Atau kamu menikahkannya dengan yang lain, silakan pula. Jadi ini yang terjadi zaman jahiliyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah terjadi, apa yang telah lampau di masa jahiliyah. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan itu menikahi istri ayah, yakni yang pernah menjadi istri dari ayahmu, adalah merupakan perbuatan fahisyah. Wa maqad wa sa'a sabila. Jadi kata para ulama, kejelekan seseorang yang menikahi mantan istri ayahnya itu ditinjau dari tiga keadaan yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Yang pertama fahisyah, menunjukkan kejelekan secara akal. Ini adalah keji, secara akal sudah menolak. Kok bekas istri ayah dinikahi oleh anaknya? Secara akal termasuk kejelekan, keburukan. Wa maqtan, dan menyebabkan kemurkaan, yakni kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak tersebut yang menikahi istri ayahnya. Maka ini kejelekan ditinjau dari sisi hukum syar'i. Wa sa'a sabila, dan sangat buruk perbuatannya, perjalanannya. Kata para ulama, ini mengisyaratkan kepada kejelekan secara hukum kebiasaan, hukum adah yang ada di masyarakat. Secara kebiasaan manusia, ini adalah hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perbuatan seorang menikahi istri ayahnya dengan tiga keburukan: al-qubhu al-aqli, wal-qubhu syar'i, wal-qubhu al-adi. kejelekan dari sisi akal, dari sisi syariat, dan dari sisi apa yang menjadi kebiasaan manusia. Telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Sa'ad dari Muhammad bin Ka'ab tentang sebab turunnya ayat ini, bahwa seorang lelaki di masa jahiliyah apabila dia meninggal dan dia memiliki istri, maka anaknya lebih berhak untuk mengatur istri tersebut. Apakah dia menikahinya jika dia menginginkan, dengan namun itu bukan ibunya tapi istri ayahnya, atau dia menikahkannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Pada saat Abu Qais Ibn al-Aslad dia meninggal, maka anaknya yang bernama Mihsan masih hidup ketika itu, maka dia mendapatkan warisan. Warisan menikahi istri ayahnya. Ayahnya sudah meninggal, maka dia menikahi istri ayahnya. Namun dia tidak memberikan nafkah kepadanya, dan dia tidak mewariskan kepadanya sedikit pun dari harta. Akhirnya wanita ini mengeluh. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menjelaskan tentang perilaku anak suaminya tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Irji'i la'allallah yunzilu fiki syai'an." Kembalilah kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang perkaramu ini. Semoga Allah menurunkan ada ayat yang turun. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa' illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian kecuali apa yang telah berlalu di masa jahiliyah. Sesungguhnya itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang sangat keji, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan jalan yang buruk. Yang kedua, zaujatul ibni wa zaujatu ibni libni wa ibni albinti aidan wa hakadha zaujatul furu', istrinya anak, bekas istrinya anak, yakni menantu atau istrinya cucu, baik dari cucu laki-laki atau cucu wanita, maka ini semua tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh seorang. Wa hakadha zaujatul furu', demikian pula semua istri yang berasal dari keturunannya, istri anaknya, istri cucunya, ini semua tidak diperbolehkan. Liqaulih ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum." Dan istri-istri dari anak-anak kalian yang berasal dari keturunan kalian. Maka istri anak tidak boleh untuk dinikahi selamanya. Yang ketiga, ummu zaujah, ibunya istri, yang kita sebut mertua. Wa mithlu ummiha jami'u usuliha minan nisa'i ka ummi ummi zaujah. Maka seperti hukum ibunya pula semua wanita dari usul, dari arah orang tua, usul ke atas. Ka ummi ummi zaujah, seperti nenek dari ibu, ibunya ibu seorang istri. Neneknya istri dari ibu. Ini juga tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Liqaulih ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ummahatu nisaikum." wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri-istri kalian. Maka mertua, demikian pula nenek mertua, ini semua termasuk mahram, tidak boleh dinikahi. Wa haula'i tsalatsa yahrumna bi mujarradil 'aqdi sawa'un dakhala bisababil muharrim aw lam yadkhul. Dan ketiga jenis ini, yang pertama, poin yang pertama, istri ayah dan seterusnya, yang kedua istri anak dan seterusnya ke bawah, yang ketiga mertua dan seterusnya ke atas, ketiga jenis ini haram bagi seorang laki menikahinya dengan sekedar sempurnanya sebuah akad. Jadi sekedar sempurnanya sebuah akad, maka dengan demikian tidak diperbolehkan sama sekali bagi seorang untuk menikahi ketiga golongan ini selama-lamanya. Seorang menikah dengan seorang wanita, maka ibu dari wanita itu, yaitu mertuanya lelaki ini, itu tidak boleh dinikahi. Terjadi perceraian. Sudah talak bain, berpisah. Apakah diperbolehkan dia menikahi ibunya yang bekas istrinya tersebut? Jawabannya tidak boleh. Tetap tidak diperbolehkan. Dalam kondisi apapun, itu tetap sudah berstatus sebagai mertuanya selamanya. Sehingga tidak boleh untuk dinikahi. Sawa'un dakhala bisababil muharrim aw lam yadkhul. Sama saja apakah dia masuk dengan sebab yang menyebabkan dia diharamkan atau tidak. Ya, jadi sekedar akad meskipun belum terjadi dukhul. Yang keempat, bintu zaujah wa hiyal musammatu birrabibah. Yang keempat, anak dari istri, anak perempuan dari istri. Ini yang disebut rabibah. Dalam istilahnya disebut rabibah, rabaib. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum. Dan rabibah, rabibah kalian yang ada dalam pengasuhan kalian. Rabibah itu jamak dari rabaib, jamak dari rabibah, yaitu anak dari istrinya. Kata para ulama, rabibah dari kata rabba yarubbu, artinya yasusuhu, mengasuhnya, ya, merawatnya, disebut rabibah. Sebagaimana dia merawat anaknya sendiri, maka dia merawat anak dari istrinya. Ada seorang si A menikah dengan seorang wanita B. B ini dinikahi oleh si A dalam keadaan janda, punya anak. Nah, anak-anaknya ini, inilah yang disebut rabib kalau laki-laki, rabibah kalau wanita. Ini tidak diperbolehkan bagi si laki-laki ketika dia berpisah dengan istrinya, tidak boleh baginya menikahi anaknya. Menikahi anak tersebut, anak dari istrinya yang pernah dinikahinya. Fahiya haramun ala zauji ummiha. Maka diharamkan rabibah ini bagi suami ibunya, atau yang biasa kita sebut bapak tiri. Haram, tidak diperbolehkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, dan rabibah-rabibah kalian yang ada dalam pengasuhan kalian dari istri-istri kalian yang telah terjadi dukhul, terjadi hubungan. Jadi kalau tiga golongan yang pertama itu sekedar akad meskipun tidak terjadi dukhul. Adapun yang keempat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala persyaratan kapan robibah itu menjadi haram untuk dia nikahi, apabila dia menikah dengan ibunya dan terjadi hubungan. Berarti kalau tidak terjadi hubungan kemudian terjadi perceraian, boleh bagi lelaki tersebut menikahi Robibah tadi, apabila belum sempat terjadi hubungan dengan ibu dari wanita tersebut. Min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dari istri yang kalian telah melakukan dukhul dengannya. Wala yushtaratu fi tahrimi an takuna ar-rabibatu tarabbat fi hijri zawji ummiha wa innama dhukira qaidul hijri li bayni ghalib, dan tidak disyaratkan untuk diharamkannya seorang laki menikahi rabibah, tidak disyaratkan rabibah tersebut harus diasuh dan dipelihara oleh suami ibunya tersebut atau ayah tirinya wanita ini. Tidak disyaratkan, kata beliau. Namun disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hijr allati fi hujurikum li bayanil ghalib, hanya untuk menjelaskan bahwa biasanya kalau seorang janda menikah dengan seorang laki, ya anaknya ikut. Biasanya demikian. Jadi itu bukan syarat yang disebutkan fi hujurikum. Karena di sini ada dua pendapat para ulama. Ketika seorang lelaki menikahi seorang janda, seorang wanita, punya anak perempuan, punya anak perempuan, apabila anak perempuan tersebut dalam pengasuhan suami ibunya ini, ya, dia tinggal bersamanya, diasuh olehnya, diberi nafkah oleh suami ibunya, maka sepakat para ulama tidak boleh bagi si suami ini menikahi anak dari istrinya tersebut yang telah dia berhubungan dengannya pada saat terjadi perpisahan dengan istrinya, dengan ibunya itu. Tidak boleh dia menikahi anak perempuan itu. Sepakat para ulama. Namun kalau misalnya seorang laki menikah dengan seorang wanita janda, punya anak perempuan, tapi anak perempuan ini tidak diasuh oleh suami ibunya. Ya, misalnya dia sudah punya rumah sendiri, dia sudah menikah, ya, atau dia sudah tinggal di tempat tersendiri yang juga dia belum menikah, tapi tinggalnya di tempat yang lain, tidak dipelihara oleh suami ibunya. Apakah diperbolehkan ketika lelaki ini berpisah dengan ibu dari wanita tersebut, bolehkah dia menikahi anaknya, anak wanita itu? Sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama, jumhur ulama, mengatakan tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun seorang lelaki menikahi anak istrinya apabila telah terjadi hubungan dengan istrinya tersebut. Maka anak perempuannya ini tidak boleh nikahinya, apakah dalam asuhannya atau tidak. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati fi hujurikum, yang di bawah pengasuhan kalian itu untuk menjelaskan kebiasaannya. Kalau seorang menikah dengan seorang wanita janda, anaknya ikut. Sehingga diasuh juga oleh lelaki tersebut. Istilahnya menikah satu dapat dua. Dia menikahi seorang wanita, dapat anak perempuannya juga diasuh olehnya. Sebagian pendapat, yaitu pendapat Adz-Dzahiriyah, mereka mengatakan bahwa apabila anak dari istrinya tersebut dia tidak mengasuhnya, dia berada di tempat yang lain, dia asuh oleh yang lain, dia sudah mandiri, punya rumah sendiri, maka diperbolehkan ketika dia berpisah dengan ibunya, dia boleh menikahi anak istrinya tersebut. Karena anak istrinya itu tidak dipelihara oleh suami ibunya. Setelah berpisah, maka boleh dia menikahinya. Ini pendapat sebagian para ulama. Dan ada yang meriwayatkan dari sebagian para sahabat pendapat ini. Namun yang rajih, wallahu ta'ala alam, bahwa tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan sama sekali. Sebagaimana yang dikuatkan oleh jumhur ulama, tidak diperbolehkan seorang lelaki menikahi anak dari bekas istrinya. Apakah anak tersebut pernah dalam pemeliharaannya atau tidak. Tidak diperbolehkan sama sekali. Adapun hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala yang secara zahir membolehkan hal tersebut, para ulama mengatakan hadis tersebut lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu ta'ala alam. Fahadihil bintu tahrumu ala rajul idha dakhala bi ummiha. Maka anak perempuan ini haram hukumnya bagi seorang laki untuk menikahinya, yaitu anak istrinya, apabila dia telah berhubungan ketika menikah dengan ibunya, dia telah berhubungan dengan ibunya tersebut, maka anak perempuannya tidak boleh dia menikahinya. Fa illam yadkhul biha ka an talaqal um. Namun apabila belum terjadi hubungan, belum terjadi dukhul, seperti misalnya dia menceraikan ibunya atau ibunya meninggal sebelum sempat terjadi hubungan dengan suami ibunya tersebut, fa innahu yajuzu lahu nikah ibnatiha, maka diperbolehkan baginya menikahi anak perempuannya, istrinya tersebut yang dia belum sempat berhubungan dengannya. Karena itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Yang kelima, yahrumu 'alal mar'ati zawju ummiha wa zawju ibnatiha wa ibnu zawjiha wa abu zawjiha. Diharamkan pula bagi seorang wanita menikahi suami ibunya dan suami anak perempuannya, yakni sebaliknya ini. Dan anak suaminya. Yahrumu 'alal mar'ati zawju ummiha wa zawju ibnatiha wa ibni zawjiha wa abu zawjiha. Diharamkan bagi seorang wanita menikahi suami ibunya, suami anak perempuannya, anak suaminya, ya, anak suaminya tidak diperbolehkan, dan ayah dari suaminya, yakni mertuanya, tidak diperbolehkan. Yani ini kebalikan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, lima golongan dari wanita-wanita yang tidak diperbolehkan dinikahi oleh seorang laki disebabkan karena adanya al-musaharah, adanya hubungan pernikahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.